Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebagaimana juga telah disebutkan di dalam banyak ayat akan adanya nikmat dan azab kubur. Mengimaninya termasuk di dalam rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhir. Para ulama menjelaskan beriman kepada hari akhir mencakup keimanan terhadap semua yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang kejadian setelah kematian. Karena setiap hamba apabila dia berpisah dengan dunia ini, maka itulah hari akhirnya di dunia. Jadi beriman kepada hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima, itu mencakup keimanan terhadap semua kejadian-kejadian yang dikabarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah setelah kematian. Maka mengimani adanya nikmat dan azab kubur termasuk keimanan yang sangat penting, termasuk rukun iman yang kelima, yaitu beriman terhadap hari akhir. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan menyebutkan beberapa sebab yang akan menjerumuskan seseorang pada azab yang sangat pedih, yaitu azab kubur. Dan beberapa gambaran akan dahsyatnya azab kubur sebelum azab akhirat, azab hari kiamat. Yang pertama sekali, jemaah sekalian, penyebab terbesar yang akan menjerumuskan seorang hamba di dalam azab kubur yang sangat pedih adalah kekafiran dan kesyirikan. Perbuatan-perbuatan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah sebab terbesar dan terbanyak yang dapat menjerumuskan seorang hamba pada azab kubur maupun azab di hari kebangkitan. Berikut kita bacakan sebuah hadis yang bercerita tentang proses dicabutnya ruh orang kafir atau orang yang mempersekutukan Allah dan diazab di kuburnya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innal 'abdal kafira idza kana fi inqita'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi min as-sama' malaikatun giladun syidad." Sesungguhnya hamba yang kafir, sesungguhnya hamba yang kafir, apabila di penghujung hidupnya, menjelang perpisahan menuju akhirat, maka akan turun kepadanya para malaikat dari langit, giladun syidad, yang sangat keras lagi kasar. Sudul wujuh, wajah-wajah mereka hitam, menakutkan. Ma'ahumul masuh minan nar, bersama mereka ada pakaian yang sangat kasar, berasal dari neraka. Yarhamukallah. Fajajlisuna minhu maddal basar, maka para malaikat ini duduk di dekatnya sejauh matanya memandang. Artinya jumlah mereka sangat banyak. Summa yaji'u malakul maut hatta yajlisa inda ra'sih. Kemudian setelah itu barulah datang malaikat maut, duduk di dekat kepalanya. Jadi sebelum malaikat maut datang, sudah ada malaikat-malaikat yang lain yang tas lagi kasar. Barulah datang malaikat maut. Fayaqul, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sukhtim minallahi wa ghadabin. Wahai jiwa yang jelek, keluarlah menuju kepada kemurkaan dan kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa yang kafir dipanggil oleh malaikat maut dengan jiwa yang jelek. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafarraqa fi jasadihi, maka ruhnya itu enggak mau keluar. Ruhnya itu menyebar di seluruh jasadnya, berpegangan erat, enggak mau keluar. Fayantazi'uha, maka malaikat maut mencabutnya dengan kasar, dengan keras. Kama yantazi'u safu al-kathiru syu'ab, kama yantazi'u safu wal-kathira syu'ab minas sufil mablul, seperti mencabut besi yang memiliki cabang-cabang yang sangat banyak dari bulu yang basah. Jamaah sekalian, ada besi memiliki cabang-cabang, kemudian dibungkus dengan bulu yang basah, lalu ditarik besi tersebut. Apa yang terjadi dengan bulu-bulu itu? Tercabik-cabik, robek-robek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fataqta'u ma'aha al-uruq wal 'asab, sehingga terputuslah urat-urat dan persendiannya. Subhanallah, keras sekali proses dicabutnya nyawa orang kafir. Makanya jemaah sekalian, tidak seorang pun pemberani kecuali menjadi penakut. Tidak seorang pun pemberani kecuali menjadi gentar di saat-saat seperti ini. Kemudian setelah dicabut ruhnya, Fayal'anuhu kullu malakin bainas sama'i wal ardi wa kullu malakin fis sama'. Semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang ada di langit melaknat dia. Melaknat itu artinya mendoakan kejelekan untuknya. Wa tughlaqu abwabus sama', dan tertutuplah pintu-pintu langit. Laisa min ahli babin illa wa huwa yad'una Allah illa wa hum yad'una Allah alla ta'ruja ruhuhu min kibalihim. Tidak ada para penjaga langit, para penjaga pintu langit, yaitu para malaikat, kecuali semuanya berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak melewati pintu yang mereka jaga. Fayakhudhuha, maka tatkala malaikat maut sudah memegang ruhnya, fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata ain. Tatkala malaikat maut sudah benar-benar memegang ruhnya, maka para malaikat yang kasar lagi keras, yang turun sebelum malaikat maut, tidak membiarkan ruhnya di tangan malaikat maut walaupun hanya sekejap mata. Langsung mereka rampas. Hatta yaja'aluha fitilkal masuh. Kemudian mereka letakkan ruhnya di pakaian atau kain kafan yang sudah mereka siapkan dari neraka. Wa yakhruju minha ka'antani rihin jifatin wujidat ala wajhil ard. Maka ruhnya itu keluar dari jasadnya dengan bau dan aroma yang sangat busuk, yaitu aroma bangkai yang paling busuk di muka bumi. Fayas'aduna biha. Lalu para malaikat ini membawa ruhnya ke atas langit. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah illa qalu. Maka tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat kecuali para malaikat itu akan bertanya, ma hadzar ruhul khabith, siapa ruh yang jelek ini? Fayaquluna fulan ibnu fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka mereka pun berkata, dia adalah Fulan bin Fulan. Disebutkanlah namanya yang paling jelek yang dinamakan untuknya selama hidup di dunia. Hatta yantahiya bihi ila sama'id dunya fayustaftahu lahu. Sampai mereka tiba di langit dunia, langit yang terdekat dengan kita. Kemudian mereka minta dibukakan. Fala yuftahu lahu, namun tidak dibukakan untuknya. Jadi minta izin mau lewat menuju kepada Allah, tetapi baru di langit pertama tidak dibukakan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka dan mereka tidak akan masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya mustahil selama-lamanya mereka bisa tembus ke langit, tidak pula bisa masuk surga. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah catatannya di sijjin, fil ardi sufla, yaitu di bagian bumi yang paling bawah. Disitulah diletakkan catatan orang kafir. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, a'idu abdi ilal ardi, kembalikanlah hambaku tersebut ke bumi. Nah, ini proses pengembaliannya, ke kuburannya kembali. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqtuhum, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi itu aku ciptakan mereka. Wa fiha u'iduhum, dan padanya aku kembalikan mereka. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan darinya ya. Kemudian jemaah sekalian, bagaimana proses dia dikembalikan ke bumi? Fatutrahu ruhuhu minas sama'i tarhan, ruhnya itu enggak diantar lagi. Kalau tadi ketika diangkat ke langit, ruhnya dibawa oleh para malaikat, kali ini ruhnya tidak dibawa lagi, tetapi dilempar dari langit. Dilempar dari langit dengan satu lemparan, hatta taqa'a fi jasadihi, sampai akhirnya ruhnya itu menyatu kembali dengan jasadnya. Yaitu ketika dia sudah dikuburkan, ruhnya dipersatukan kembali dengan jasadnya, tapi dengan cara dilempar dari atas langit. Summa qara'a, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, yaitu satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah fakannama kharra minas sama'i fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung, atau dibawa oleh angin ke tempat yang jauh. Maka maksud ayat ini adalah proses malaikat melempar ruhnya dari atas langit sampai menyatu kembali dengan jasadnya di dalam kubur. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka dikembalikanlah ruhnya kepada jasadnya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu la yasma'u khafqani ali ashabihi idza wallau anhu, sungguh dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki orang-orang yang mengantarnya, orang-orang yang mengantar jenazahnya tatkala mereka pergi meninggalkan kuburannya. Wa ya'tihi malakani, setelah itu datang kepadanya dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Maka inilah awal mulanya azab kubur. Ketika dua malaikat datang kepadanya, syadidal intihar fayantahirani, dua malaikat itu datang dengan sangat mengagetkan, kemudian membentak dia, wayujlisani, dan mereka mendudukkannya. Fayaqulani lahu, lalu mereka bertanya kepadanya, man rabbuk, siapakah Rabbmu? Fayaqul, haha la adri, maka dia mengatakan, haha saya tidak tahu. Fayaqulu lahu, madinuk, lalu ditanyakan lagi kepadanya, apa agamamu? Fayaqul, haha la adri, dia pun mengatakan, haha saya tidak tahu. Fayaqulunna, lalu ditanyakan lagi kepadanya, famataqulu fi hadzal rajuli alladhi bu'itsa fikum, apakah kamu kenal dengan orang yang diutus kepada kalian? Fala yahtadi lismihi, maka dia tidak bisa mengingat namanya. Fayuqal Muhammadun, maka dikatakan kepadanya, dia adalah Muhammad. Fayaqul haha la adri, tetapi dia mengatakan dengan perkataan yang sama sebelumnya, haha saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna dzaka, memang betul saya pernah mendengar orang-orang muslim mengatakan dialah Muhammad. Qala fayuqal la daraita wala talauta, lalu dikatakan kepadanya, kamu memang tidak tahu kamu memang tidak membaca. Fayunadi munadin minas sama angkadzaba. Lalu ada penyeru dari langit yang mengatakan dia salah. Jawabannya salah. Jawabannya tidak benar. Dia tidak bisa menjawab tiga pertanyaan malaikat di kubur. Kemudian jamaah sekalian, apa yang terjadi padanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa afrishu lahu minan nar." Bentangkanlah untuknya kasur dari neraka. "Waftahu lahu baban ilan nar." Dan bukakan untuknya pintu ke neraka supaya dia bisa melihat neraka. Dan apa yang terjadi ketika pintu neraka dibuka sampai menuju ke kuburannya? Fayatihi min harriha wasumumiha. Berhembuslah panas dari neraka dan racun-racunnya. Ini panas beracun, subhanallah. Wayadiku alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu. Dan kuburannya menyempit sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Kuburannya sudah sempit, makin disempitkan lagi sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Jadi remuk sudah badannya, tulang-tulang rusuknya bertabrakan satu sama lainnya. Wayatihi, kemudian datang kepadanya dalam riwayat yang lain, wayumatsalu lahu, dan dipermisalkan baginya, yaitu diciptakan satu makhluk, rajulun qabihul wajhi, seseorang yang wajahnya sangat jelek. Qabihus thiyab, bajunya sangat buruk. Muntinur rih, baunya sangat busuk. Fayaqul, lalu orang ini berkata kepadanya, abshir billadhi yasu'uk, rasakan apa yang menyusahkanmu ini. Hadza yaumukal ladzi kunta tu'at, inilah hari yang dulu telah diperingatkan kepadamu adanya azab kubur, sudah diperingatkan kepadamu. Fayaqul, lalu dia menjawab, wa anta fabasyyarakallahu bisyarr man anta, dan semoga kamu juga Allah balas dengan kejelekan. Siapa kamu ini? Fawajhukal wajhu yaji'u bisyarr, wajahmu sangat jelek sekali. Fayaqul, maka dia menjawab, ana amalukal khabith, sayalah amalan burukmu ketika di dunia. Ya. Ini tambahan azab lagi. Amal buruknya menemaninya dalam rupa yang sangat buruk sekali dan baunya sangat busuk. Jamaah sekalian, kalau di dunia ini kita mencium bau busuk, kita sudah tersiksa, apalagi di alam kubur. Lalu amal buruknya mengatakan kepadanya, fawallahi ma alimtu illa kunta bati'an an ta'atillah sari'an ila maksiatillah. Demi Allah, saya tidak mengenalmu ketika di dunia kecuali kamu orang yang lambat di dalam ketaatan kepada Allah namun bersegera di dalam berbuat maksiat kepada Allah. Fajazakallahu syarran, maka semoga Allah membalasmu dengan kejelekan. Asal a'ma asammu abkam fi yadihi mirzabah. Kemudian didatangkan kepadanya satu makhluk yang buta, tuli, lagi bisu. Di tangannya ada sebuah gada besar. Lauduri babiha jabalun kana turaban. Andaikan gada tersebut dipukulkan kepada sebuah gunung yang besar, maka gunung itu akan hancur menjadi tanah. Gunung yang besar akan rata kalau dipukulkan dengan gada tersebut. Maka untuk apa gada ini? Ternyata gada ini untuk dipukulkan kepadanya. Fayadribuhu darbatan hatta yasira biha turaban. Maka yang memegang gada ini memukul dia dengan satu pukulan apa yang terjadi padanya? Dia hancur berantakan menjadi tanah. Ya, kalau gunung saja hancur, apalagi manusia. Hancur berantakan. Thumma yu'idullahu kama kana. Kalau sudah hancur selesai, enak. Tapi ternyata Allah kembalikan lagi dia seperti sebelumnya. Fayadribuhu darbatan ukhra. Lalu yang memegang gada ini memukul dia dengan pukulan yang kedua. Tapi kali ini dia tidak hancur. Namun fayasihu sayhatan, dia berteriak dengan sangat keras sekali karena saking sakitnya yang dia rasakan. Yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Betapa kerasnya teriakan dia sampai-sampai segala sesuatu di alam ini bisa mendengarkan teriakannya kecuali manusia dan jin. Allah tidak memperdengarkan kepada manusia dan jin. Dalam sebuah hadis yang lain, saya akan berdoa kepada Allah supaya kalian bisa mendengarkan betapa pedihnya orang yang berteriak di azab kubur. Ya, karena kalau kita sudah dengarkan, nggak ada lagi yang berani menguburkan yang lain karena saking takut. Maka tidak diperdengarkan kepada manusia dan jin. Namun seluruh makhluk bisa mendengarkan karena saking kerasnya teriakan dia tatkala dipukul dengan gada ini. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Summa yuftahu lahu babun minan nar yumahat min furushin nar. Dibukakan lagi baginya pintu neraka, lalu dibentangkan dari kasur-kasur neraka. Fayakul, lalu dia mengatakan, Rabbi la tukimis sa'ah, wahai Rabbku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Kenapa jemaah sekalian dia berdoa demikian? Padahal dia merasakan azab, tapi dia enggak mau keluar dari kubur. Sebab kalau sudah hari kiamat, semua yang dikubur akan dibangkitkan kembali. Dia dikubur di azab, tetapi dia mengatakan, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Dia enggak mau bangkit lagi. Kenapa? Karena dia sudah tahu azab yang menantinya di hari kiamat lebih dahsyat. Subhanallah. Inilah di antara hadis yang menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya azab kubur itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis tadi yang kita baca, dia adalah al-abdul kafir, seorang hamba yang kafir. Maka dia merasakan betapa dahsyatnya azab kubur. Dan di dalam Al-Quran, dalam surat Ghafir ayat ke-46, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang azabnya Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka adalah orang-orang kafir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka atau api dibentangkan kepada mereka pada pagi dan petang hari, dan nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, Allah mengatakan, masukkan bala tentara Fir'aun kepada azab yang sangat pedih. Jadi jemaah sekalian, ayat ini berbicara tentang dua azab. Yang pertama, azab pada pagi dan petang hari. Yang kedua, azab setelah terjadi hari kiamat. Kalau begitu jelas, yang dimaksud dengan azab pada pagi dan petang hari adalah azab kubur. Padahal di mana tentara Fir'aun itu mati? Di lautan. Dan mereka musnah di lautan. Musnah mereka di lautan, entah dimakan ikan atau bagaimana nasib mereka. Tetapi Allah Maha Mampu menimpakan azab kubur kepada mereka. Makanya dinamakan azab kubur bukan bermakna kalau dia mati dan tidak dikubur lalu dia tidak mendapatkan azab kubur. Sama sekali tidak. Buktinya di sini, tentara Fir'aun yang mati di lautan semuanya musnah, kecuali jasad Fir'aun. Ketika itu Allah selamatkan jasadnya untuk diperlihatkan kepada Bani Israel bahwa dia sudah betul-betul mati. Tapi enggak bisa kita katakan mumi Fir'aun sekarang itulah mumi yang Allah selamatkan dulu ketika dia ditenggelamkan di laut. Itu enggak bisa kita buktikan. Iya. Jadi mereka musnah di laut. Namun demikian Allah Maha mampu untuk menimpakan azab kubur kepada mereka. Jadi walaupun matinya terbakar atau sengaja dibakar kemudian menjadi debu-debu, tetap saja Allah Maha mampu untuk menimpakan azab kubur. Maka kata Allah, api dibentangkan kepada mereka pada pagi dan petang hari. Jamaah sekalian, kata para ulama mufassirin, maksud ayat ini adalah setiap hari sampai hari kiamat. Kira-kira sudah berapa ribu tahun yang lalu mereka mati. Ya. Sudah ribuan tahun sebelum Masehi. Subhanallah. Artinya kalau kita mati sekarang, kita masih dikubur, kalau kiamat 1000 tahun lagi, maka itulah lamanya kita dikubur 1000 tahun lagi. Dan mereka sudah ribuan tahun yang lalu. Setiap hari, mereka dibakar dengan api pada pagi dan petang hari. Ini yang terjadi pada Fir'aun dan bala tentaranya. Mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah. Tidak mau mengikuti Nabi yang diutus kepada mereka, Nabi Musa alaihi salam. Maka jemaah sekalian, ayat ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita adanya azab kubur. Ini perlu kita tekankan, karena ada sebagian golongan mereka mengingkari azab kubur. Kenapa? Alasan mereka, kata mereka, enggak ada dalam Al-Quran. Padahal banyak ayat-ayat yang berbicara tentang azab kubur dan nikmat kubur di dalam Al-Quran. Hanya mereka tidak baca penjelasan para ulama ahli tafsir. Ya. Dan juga, kenapa mereka menolak mengimani adanya nikmat dan azab kubur? Katanya, hadis-hadisnya itu bukan hadis-hadis mutawatir, tetapi hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis-hadis yang diriwayatkan hanya 1, 2, atau 3 orang perawi. Ya, kalau hadis mutawatir, perawinya banyak dan berada pada semua tingkatan sanad. Maka jemaah sekalian, pembagian hadis mutawatir dan hadis ahad untuk kemudian menolak hadis-hadis ahad yang berbicara tentang akidah, maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Ya, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW dan para sahabat. Bahkan Rasulullah SAW mengirim Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman untuk berdakwah seorang diri, untuk mengajarkan semua ajaran Islam. Enggak perlu rame-rame, seorang diri beliau kirim ke Yaman. Iya. Dan anehnya lagi, mereka, kelompok ini yang mengingkari azab kubur, katanya mau menegakkan syariat Islam. Padahal syariat Islam yang terbesar, yaitu keyakinan-keyakinan yang harusnya diyakini oleh seorang hamba, akidah yang benar, mereka tidak imani. Dan yang menunjukkan kebodohan mereka, ternyata para ulama menjelaskan, hadis-hadis tentang azab kubur itu bukan hadis ahad. Itu adalah hadis-hadis yang mutawatir, sangat banyak. Dan lebih daripada itu, terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya, di dalam surat Ghafir ayat ke-46, yang berbicara tentang azab kubur kepada tentara Fir'aun. Demikian pula, di dalam surat Al-An'am ayat 93, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau tara idz dzalimuna fi ghamaratil maut, andaikan engkau bisa melihat bagaimana orang-orang zalim tersebut di dalam tekanan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat memukul mereka dengan tangan-tangan mereka, dengan tangan-tangan para malaikat tersebut, seraya mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkan ruh-ruh kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun bima kuntum takuluna 'ala Allahi ghairal haqq, wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata para malaikat, pada hari ini kalian akan merasakan azab kubur, azab yang hina. Maksudnya adalah azab kubur sebagaimana dijelaskan para ulama mufassirin. Para malaikat mengatakan, pada hari ini kalian akan merasakan azab al-hun, azab yang menghinakan. Tidak lain maksudnya adalah azab kubur. Karena kalian telah mengatakan atas Allah tanpa hak, dan kalian menyombongkan diri dari ayat-ayat Allah. Apa dosa mereka di sini jamaah sekalian? Mengatakan tentang Allah tanpa hak. Contohnya apa? Mereka mengatakan Allah memiliki anak, seperti ucapan orang-orang Nasrani. Mereka mengatakan Nabi Isa atau Yesus itu anak Allah. Dan orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Dan orang-orang musyrik dahulu mengatakan para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Maka orang-orang kafir ini, karena ucapan kekufuran mereka, para malaikat mengatakan tatkala mencabut nyawa mereka, rasakan hari ini kalian akan mendapatkan azab yang menghinakan. Itulah azab kubur, karena kalian telah mengucapkan atas Allah tanpa hak. Maka jemaah sekalian, inilah sebab yang pertama, sebab yang paling banyak, yang paling besar menjerumuskan manusia di dalam azab kubur, belum lagi azab akhirat yang sudah menanti, dan itu lebih dahsyat. Apa sebabnya jemaah sekalian? Segala macam bentuk kekufuran dan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dosa terbesar, dosa yang perlu kita waspadai lebih daripada yang lain, karena inilah yang paling banyak menyebabkan manusia itu mendapatkan azab kubur. Ya, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, kata beliau, bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li bani Najjar ala ba'latin lahu wa nahnu ma'ahu idh hadath bihi fakadat tulqimuhu fa idza akbur sittatun aw khamsatun aw arba'atun faqala man ya'rifu ashabu hadhihi al-akbur faqala rajulun ana. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkebunan Bani Najjar di atas kendaraan beliau, maka ketika itu beliau melewati ada 6 atau 5 atau 4 kuburan. Ya, sittatun aw khamsatun aw arba'atun. Lalu beliau bertanya, kuburan siapakah ini? Atau siapa yang tahu kuburan orang-orang ini? Maka ada seseorang mengatakan, saya tahu. Lalu Nabi SAW bertanya, famata mata haula, seperti apa mereka mati? Orang itu mengatakan, matu fil isyraq, mereka mati dalam keadaan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi SAW mengabarkan bahwa mereka sedang diazab. Inna hadhil ummatu betala fi kuburiha, sesungguhnya mereka mendapatkan azab di kuburnya. Falaula an la tadafanu lada'autullaha an yusmi'akum min adabil qabri alladhi asma'u minhu. Kalau Allah bukan karena kalian saling menguburkan, maka aku akan berdoa kepada Allah agar diperdengarkan kepada kalian azab kubur yang sedang aku dengarkan. Summa akbala alaina biwajhi, kemudian beliau melihat ke arah kami. Faqal, lalu Nabi SAW bersabda, ta'awwadhu billahi min adhabin nar, minta perlindunganlah kepada Allah dari azab neraka. Maka para sahabat pun minta perlindungan kepada Allah dari azab neraka. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ta'awwadhu billahi min adhabil qabr, minta perlindunganlah kepada Allah dari azab kubur. Maka para sahabat pun meminta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Nah, disebutkan dalam hadis ini, matu fil isyraq. Mereka mati dalam keadaan mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah sekalian, inilah dosa yang paling berbahaya. Kesyirikan dan kekufuran. Dan subhanallah, betapa banyak orang yang melakukan kesyirikan dan kekufuran. Bahkan, yang mengaku sebagai muslim pun, masih banyak yang melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Seperti, masih ada orang-orang yang mengaku muslim, namun masih percaya kepada jimat-jimat. Mereka meyakini jimat-jimatnya bisa melindungi dari mara bahaya, atau jimat-jimatnya bisa melariskan barang dagangan, atau jimat-jimatnya bisa memberi manfaat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang mengenakan jimat, maka dia telah mempersekutukan Allah. Hari ini kita sudah masuk pada tanggal 1 Muharram. Ada sebagian orang yang mengaku muslim, kata mereka bulan Muharram itu adalah bulan sial. Mereka takut sial. Maka ini adalah kesyirikan. Ada pula yang takut dengan angka-angka tertentu seperti tanggal 13. Dan macam-macam, mereka anggap itu bisa mendatangkan sial. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man raddathu atiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajat-hajatnya, maka dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Masih banyak pula orang yang mengaku muslim, namun ketika dia membutuhkan sesuatu, bukannya dia meminta kepada Allah, tetapi dia datang ke kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Kemudian dia berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Atau dia datang ke tempat-tempat yang dia anggap keramat. Dia yakin di situ ada penjaganya. Apa yang dia lakukan jemaah sekalian? Dia menyembelih seekor hewan. Atau mempersembahkan sesajen kepada yang dia yakini penguasa di tempat tersebut. Ini adalah syirik. Dia meyakini di tempat itu ada penguasanya tersendiri selain Allah, itu sudah syirik. Apalagi kalau dia sembelih hewan, dia sembelih kerbau misalkan, kemudian dia jadikan sebagai sesajen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyembelih itu ibadah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Maka siapa yang menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pula ketika ditimpa musibah atau butuh sesuatu, kemana mereka pergi? Datang kepada para dukun, minta pertolongan dukun. Padahal setiap hari dia baca dalam solat, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, kemudian dia percaya dengan ucapan dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, ini hanya sebagian contoh. Masih sangat banyak contoh-contoh yang lain berupa kesyirikan dan kekufuran lebih luas yang dilakukan oleh banyak orang. Padahal itu adalah sebab terbesar adanya azab kubur atau siksa kubur. Belum lagi siksa yang menanti di akhirat kelak, yaitu masuk neraka dan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Jadi jemaah sekalian, inilah dosa yang harus lebih kita waspadai dibanding yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, juga yang paling banyak menyebabkan azab kubur adalah tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Dan juga melakukan namimah, mengadu domba di antara manusia. sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas bercerita, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati dua kuburan. Faqal, maka beliau bersabda, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini sedang diazab, dan tidaklah mereka diazab pada satu dosa yang sulit ditinggalkan. Sebenarnya mudah mereka tinggalkan, tapi mereka tetap melakukannya. Apa dosanya jemaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Yang pertama adalah dia tidak menjaga dirinya dari percikan kencingnya. Jadi ketika dia kencing, air kencingnya itu kembali mengenai tubuhnya atau pakaiannya, kemudian itulah yang dia gunakan untuk sholat. Jadi di situ masalahnya, dia gunakan pakaian yang bernajis itu untuk sholat. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun salah satunya lagi, dia suka mengadu domba. Maka jemaah sekalian, inilah di antara penyebab terjadinya azab kubur. Bahkan yang pertama itu, yaitu karena kencing, disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna 'amata 'adzabil qabri minal baul, fatanazzahu minhu." Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu karena kencing, maka berhati-hatilah darinya. Ya. Jadi hati-hati jemaah sekalian kalau kencing. Jangan sampai percikan airnya, air kencing itu kembali kepada kita. Maka bagaimana caranya supaya kita terhindar dari itu? Pertama, kita ketika kencing berusaha hati-hati. Yang kedua, kalau sudah kena, maka kita bersihkan. Ya, kita bersihkan. Dan di sini dikatakan para ulama, apabila orang yang sholat dengan mengenakan pakaian yang bernajis, maka dia terancam mendapatkan azab kubur. Kenapa? Karena sholatnya tidak sah. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Apalagi yang tidak sholat sama sekali. Maka tentu ancaman mendapatkan azab kubur baginya itu lebih dahsyat lagi. Jadi di dalam hadis ini sudah terkandung sekaligus peringatan. Orang yang meninggalkan sholat, maka dia juga akan mendapatkan azab kubur. Sebab di sini dia masih sholat, tapi dia sholat dengan mengenakan pakaian yang terkena najis kencingnya sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, dalam hadis ini diperingatkan orang yang suka mengadu domba, yang suka membuat orang-orang bertengkar, orang-orang berselisih, maka dialah salah satu yang akan mendapatkan azab kubur. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan, azabul qabri minal ghibah wal baul. Juga dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, azab kubur itu karena berghibah dan kencing. Ya, ghibah itu artinya apa jemaah sekalian? Dzikruka akhaka bima yakrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghibah itu adalah engkau menceritakan tentang saudaramu, kalau dia dengar dia enggak suka. Itu namanya ghibah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang aku katakan itu memang fakta? Memang benar dia berbuat jelek, dia orang yang tidak baik. Maka Nabi SAW mengatakan itulah ghibah. Kalau tidak benar, maka namanya dusta. Jadi jemaah sekalian, berbicara tentang kejelekan orang tidak akan lepas dari dua dosa besar. Kalau bukan ghibah, kalau itu benar maka itu adalah ghibah. Kalau ternyata tidak benar, maka itu adalah dusta. Ya. Tapi sangat disayangkan sekali berghibah, namimah, seakan-akan disepelekan, dilakukan oleh banyak orang. Bahkan bukan hanya itu, kebanyakan media-media massa produk utamanya adalah ghibah. Ya. Kalau enggak ghibah artis, ghibah pejabat. Ya. Itu produk utama media-media massa hari ini. Masyarakat setiap hari disuguhi ghibah. dan juga masyarakat yang sudah punya media-media sosial dengan entengnya menyebarkan berita-berita ghibah seperti ini. Padahal ini termasuk penyebab terjadinya azab kubur, belum lagi azab yang menanti di akhirat. Jemaah sekalian, inilah beberapa sebab yang akan menjerumuskan seorang hamba di dalam azab kubur. Di sana masih ada hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang azab kubur. Namun mungkin waktu kita terbatas, ini saja yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada sedikit tanya jawab sebelum kita tutup, saya persilakan. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Memang betul, pada asalnya ghibah itu terlarang. Pada asalnya ghibah itu terlarang, bahkan termasuk dosa besar. Ya. Tetapi para ulama juga menjelaskan, ada ghibah yang diperkecualikan. Bahkan bisa jadi wajib. Kapan itu? Di antaranya, apabila orang itu membahayakan orang lain, sehingga kita ingin memperingatkan orang lain, hati-hati kamu, jangan dekat-dekat dia, jangan ikut ajarannya, karena dia begini dan begitu. Kalau seperti ini, ghibahnya wajib. Iya. Dan Rasulullah SAW sering mengingatkan para sahabat, hati-hati dengan si fulan. Para ulama juga sering menyingkap kesesatan-kesesatan golongan-golongan tertentu atau orang-orang tertentu. Hati-hati kalian, orang ini punya pemikiran sesat, kalau kalian ikut-ikutan dengannya, kalian akan terpengaruh. Maka, kalau ghibah dengan maksud seperti ini, hal itu justru wajib dilakukan. Ya, nah contohnya, seorang dukun, siapa namanya itu? Ya, Dimas. Menggibahi para dukun itu adalah kewajiban. Kenapa? Karena kalau kita diam saja, masyarakat akan terjerumus mengikuti ajaran para dukun tersebut. Ya. Jadi kalau memang seperti ini keadaannya, maka bahkan wajib dilakukan untuk diperingatkan. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Jadi dalam kampanye Ulama seluruhnya sepakat haram seorang muslim memilih orang kafir. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ulama empat mazhab dan ulama yang lainnya seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat. Haram hukumnya memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa arti wali? Wali itu artinya yang dicintai atau yang kita berikan sikap loyal kepadanya, termasuk yang kita angkat menjadi pemimpin. Makanya pemimpin kota disebut wali kota. Itu dari bahasa Arab. Artinya pemimpin. Iya. Allah ingatkan, jangan kalian jadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Bahkan Allah tegaskan, وَمَنْ يَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Kalau begitu ini dosa besar. Maka wajib kita peringatkan saudara-saudara kita, enggak boleh memilih pemimpin yang kafir. Maka ini sama dengan gibah kepada dukun tadi. Ini wajib ya, untuk diingatkan saudara-saudara kita, jangan memilih orang kafir, jangan bersikap loyal kepada orang kafir. Ya, intinya semua yang membahayakan masyarakat, kemudian kita ingatkan hati-hati ini bahaya, itu bukan gibah yang terlarang, melainkan gibah yang justru wajib. Ya, yang justru wajib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejelekan Abu Lahab. Iya kan? Abu Lahab itu gibah, tapi wajib untuk diterangkan supaya kita tidak mengikuti jalan yang dia lalui, jalan yang sesat. Iya. Iya. Ya, yang akan ditanyakan adalah nabi yang diutus kepada mereka. Ya, bukan Nabi Muhammad. Ya, kecuali kalau setelah Nabi Muhammad diutus, maka seluruh manusia akan ditanya tentang Nabi Muhammad, karena beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Adapun umat-umat terdahulu, semua umat terdahulu telah diutus nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah yang satu saja dan jauhilah semua yang disembah selain Allah. Jadi setiap kaum ada rasul tersendiri, yang akan ditanyakan adalah rasul yang diutus kepada mereka. Ya. Barangkali demikian, wallahu alam. Tadi disebutkan dalam penjelasan awal tadi bahwa perpisahan yang Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang kita sebutkan tadi, adanya bau busuk kalau jasadnya itu orang kafir, ruhnya itu orang kafir. Dan sebaliknya, ruh yang beriman baunya harum. Tetapi tidak disebutkan dalam hadis ini bahwa manusia yang ada di sekitar situ bisa mendengarkan. Ya. Walaupun bisa saja dengan izin Allah, Allah menjadikan mereka bisa mencium baunya. Ya. Apakah bau harum atau bau busuk. Namun kita enggak bisa memastikan. Kita enggak bisa memastikan apakah itu benar-benar dari ruhnya atau dari malaikat, wallahu alam. Ya. Enggak bisa kita pastikan. Dalam hadis ini tidak dikatakan bahwa manusia bisa menciumnya. Termasuk datangnya malaikat dalam jumlah yang sangat banyak, dia melihat mereka sejauh matanya memandang, dia bisa lihat. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarnya enggak bisa lihat. Iya. Jadi si mayit ini atau orang yang mau mati ini, dia bisa merasakan, bisa mendengarkan apa yang tidak bisa dirasakan dan didengarkan oleh orang-orang di sekitarnya. Iya. Namun bisa saja Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang di sekitarnya itu melihat dan menyaksikan seperti mencium bau yang busuk apabila ruhnya itu orang kafir. Hanya saja ini bukan sesuatu yang bisa kita pastikan. Karena itu termasuk perkara yang gaib, enggak bisa kita pastikan kecuali dengan adanya dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Artinya apa? Jika seandainya terjadi kita mencium bau busuk atau bau harum, itu sama sekali bukan ukuran untuk kita menilai, oh orang ini baik, oh orang ini jelek. Ya, jangan-jangan ada yang bakar sampah di samping, ya. Makanya bau busuk gitu. Artinya kita nggak bisa menilai dari situ. Iya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan akan terus berusaha menyesatkan seseorang. Sampai kapan? Sampai betul-betul dia sudah mati. Dan di akhir hayat, justru disitulah syaitan akan mengerahkan semua tenaganya untuk menyesatkan dia. Kenapa? Karena akhir hayat itu penentuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'mal bi khawatimiha." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung penutupannya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira, fayasbiqu alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada seseorang yang melakukan amalan-amalan penghuni surga sampai tidak ada lagi jarak dia dengan surga itu kecuali satu hasta. Artinya apa? Dia sudah mau mati. Dia sudah mau mati. Kemudian dia sudah didahului oleh satu takdir, lalu dia melakukan amalan penghuni neraka. Jadi sepanjang hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga, tapi menjelang wafatnya dia melakukan dosa. Maka akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk neraka. Ini yang diinginkan oleh syaitan. Walaupun dia beribadah sepanjang hayatnya, tapi dia tutup usianya dengan su'ul khatimah, maka dia termasuk penghuni neraka. Oleh karena itu, syaitan akan berusaha sekuat tenaga di akhir hayatnya untuk menyesatkan dia. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan jawaban yang tepat atau ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Artinya apa? Allah akan melindungi orang-orang yang beriman dari gangguan syaitan. Maksudnya beriman di sini yang benar-benar imannya. Maka jemaah sekalian, pada saat seperti itu benar-benar kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi yang menentukan kita selamat atau tidak di akhir hayat kita adalah benarnya amalan-amalan kita sepanjang hidup kita. Iya. Maka siapa yang pingin selamat di akhir hayatnya dari gangguan syaitan, hendaklah diperbaiki amalannya ketika semasa hidupnya. Hal itu juga disebutkan dalam surat Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Tadi kita bacakan tentang kondisi orang kafir ketika mau mati. Di dalam surat Fussilat ayat ke-30, Allah menjelaskan tentang orang beriman. Bagaimana ketika matinya? Dan siapa itu orang beriman sebenarnya? Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah, tetap teguh sampai akhir hayat. Apa yang akan terjadi kepada mereka jemaah sekalian? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka. Persis seperti orang kafir tadi. Malaikat turun. Sama orang beriman pun demikian. Tetapi bentuknya beda. Mereka sebagaimana disebutkan dalam hadis, bidul wujuh, wajah-wajah mereka putih dan bersinar seperti mentari. Kemudian para malaikat ini akan mengatakan kepadanya tiga hal. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Para malaikat mengatakan kepadanya, kamu jangan takut. Maksudnya adalah, jangan takut, Allah sudah memberikan jaminan keamanan terhadapmu. Wala tahzanu, dan jangan kamu bersedih. Maksudnya adalah, kamu enggak usah khawatir dengan keluargamu dan hartamu yang akan kamu tinggalkan. Allah yang akan menjaganya. Kemudian, yang paling menggembirakan, malaikat mengatakan kepadanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang sudah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi ini kondisi orang-orang yang beriman menjelang wafatnya, ditolong oleh Allah. Dan dalam ayat ini dikatakan siapa itu orang yang beriman? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. mereka adalah orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqamah. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dua penafsiran makna ayat ini. Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Yang pertama adalah mereka mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah sampai akhir hayat. Yang kedua adalah mereka beramal dengan memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Maka mereka akan mendapatkan pertolongan Allah di akhir hayat. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin yang terakhir, Pak, silakan. Baik. Baik. Pertama, tadi sudah kita jelaskan apabila seseorang sholat dengan pakaian yang terkena najis, yaitu najis kencingnya sendiri, maka dia terancam azab kubur. Apalagi yang gak sholat sama sekali, tentu ancamannya lebih keras. Iya. Jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan sholat. Ini dosanya lebih besar, bahkan termasuk kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdul ladzi bainana wa bainahum shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia kafir. Jadi, meninggalkan salat termasuk kekufuran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang sisa kencing yang keluar. Maka ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, hanya sekali keluar, kemudian setelah itu sudah tidak lagi. Maka kalau kondisinya seperti ini, harus kita bersihkan dulu sebelum kita sholat. Atau dengan mengganti celana dalam. Atau dengan mencuci pakaian yang sedang kita gunakan. Mencuci najis itu, jamaah sekalian, itu gak harus mencuci semuanya. Cukup kita bersihkan bagian yang terkena najis. Ya, kita ambil air, kita gosok di situ sampai kelihatan baunya sudah tidak ada atau warna najis sudah hilang. Ya. Kalau kita sholat, kita mampir di kamar mandi, kita bersihkan. Ya. Jadi gak harus kita cuci semua. Cukup bagian itu saja yang kena najis, kemudian kita bisa gunakan kembali. Karena gak terlalu basah, kan? Iya. Ini kalau, keluarnya hanya sekali itu saja, atau dua kali, setelah itu sudah tidak lagi. Maka solusinya, ganti pakaian atau cuci bagian yang kena najis. Tapi kondisi yang kedua, disebutkan juga para ulama, ada orang yang kena penyakit sulusul baul. Apa kalau bahasa Indonesianya? Penyakit kencingnya keluar terus, sudah enggak bisa ditahan. Iya. Apa istilahnya kalau bahasa Indonesia, Bu? Apa tadi? Beser. Iya. Nah, kalau sudah terkena penyakit seperti itu, maka kalau sudah kondisinya seperti itu, tidak perlu lagi, cukup sekali berwudu, kemudian kalau dia keluar lagi, itu tidak membatalkan wudu kita. Ya, karena itu sudah jadi penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Jadi tetap salat, namun lebih bagus lagi kalau pakai semacam Pampers. Ya. Itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, tidak apa-apa, karena itu sudah jadi penyakit. Ya. Dan itu enggak mungkin ditahan. Jadi para ulama memfatwakan kalau kondisinya sudah seperti itu, cukup sekali berwudu di awal, mencuci kemaluan, dan cukup sekali berwudu di awal, kalau kemudian dia masih keluar terus, maka itu tidak membatalkan wudunya, dan itu diberi keringanan. Ya, karena itu sudah jadi penyakit, jadi gak mungkin lagi, kalau itu dihindari, gak mungkin lagi dia sholat kalau begitu. Sementara sholat ini tidak boleh ditinggalkan. Ya, dalam kondisi apapun, kecuali wanita haid dan nifas. Adapun bagi laki-laki, tidak ada alasan apapun meninggalkan sholat kecuali dua keadaan. Satu, akalnya sudah gila, sudah gak beres. Yang kedua, sudah patut disolatkan. Ya. Maka tidak boleh sedikitpun kita meninggalkan sholat dengan alasan apapun kecuali dalam kondisi seperti itu. Barangkali demikian, Pak. Wallahu alam. Jamaah sekalian, ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.